Mitra bisnis, pemerintah akan mengeluarkan peraturan mengenai program sale yang mengatur potongan harga atau diskon di retail modern. Regulasi itu akan mengatur bahwa program sale ini harus jelas mengenai besaran diskon dan waktu berlakunya, sehingga tidak ada tendensi bahwa pengusaha sudah menaikkan harga terlebih dulu, baru kemudian diberi diskon. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi konsumen karena ada indikasi sebagian pengusaha retail tidak bersaing secara sehat. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan pengamat retail Handaka Santosa. Pak Handaka, bagaimana komentar Anda? Jadi gini Mas Rizal, sebetulnya kalau kita ngomong retail itu kita ngomong suatu bisnis yang sangat luas. Lain dengan kita ngomong suatu bisnis yang ada batasan-batasan yang jelas. Kalau retail itu kita coba bedain juga antara yang retail sesuai dengan kebutuhan bahan pokok atau lebih kepada supermarket, hypermarket, minimarket, dan lain-lain ya. Dan juga yang sifatnya seperti depth store, toko-toko fashion, dan butik. Itu dua kelompok retail yang sangat mempengaruhi bisnis retail tetapi mempunyai sifat spesifik yang berbeda. Jadi menurut saya jangan gegabah ngomong dulu masalah retail kalau ya, sifat spesifik ini belum jelas. Kemudian kedua, kalau masalah sale. Ya kalau memang fashion, Anda ketinggalan 3 tahun itu nilainya sudah nol gitu. Kadang-kadang ketinggalan setahun aja sudah didiskon 50% karena fashion itu berputarnya dengan cepat, sangat dinamik gitu. Misalnya aja kita sekarang warna pink yang sedang in. Mungkin 6 bulan lagi sudah enggak. Anda punya stok pink di gudang 100 kodi itu sudah harus dibanting harganya. Lah. Masa enggak boleh seperti itu? Itu menyangkut aset perusahaan yang memang sudah value-nya kemudian menjadi nol gitu. Ya itu yang menurut saya sulit diatur. Kemudian kedua tentang sale-nya sendiri. Kalau memang terpaksa di harganya dibanting kemudian turun dan customer bisa membeli dengan murah, so buat apa yang merugikan customer itu nggak ada. Itu saya rasa nggak benar pendapat itu. Beda dengan misalnya bisnis kita yang di supermarket atau hypermarket. Kalau kita ada telur gitu ya, misalnya harganya berapa dari pemasok, memang kita jangan banting karena efeknya nanti pemasok kita diboikot oleh pasar tradisional karena kira memang membanting harga, padahal yang menderita rugi retail besarnya bukan pemasoknya. Itu saya setuju aja gitu. Jadi khusus bahan-bahan yang merupakan kebutuhan pokok seperti daging, telur, beras itu jangan sampai ada sale atau ada dibanting. Pemerintah harus hati-hati sebelum mengeluarkan aturan ini ya Pak? Betul. Dan itu saya rasa sangat menarik karena menyangkut hajat orang banyak dan menyangkut keuntungan-keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh oleh customer sehingga nantinya dikebiri oleh peraturan yang tidak tahu apa dasar-dasar mengatur retail. Demikian Handaka Santosa dan saya Rizal Andika.